Bismillahirrahmanirrahim. Syahadatu. Ini hadis ketiga ya. Syahadatu ayal ikrar wa tasdik. Makna syahadat adalah mengakui dan membenarkan ya. Allah ilaha illallah. An mukhafafatun. Ini mestinya tak ya. Ini bukan ha, ini tak. Minasakilah. Jadi huruf an itu asalnya anna ya. Asalnya anna. Sakilah itu maksudnya tasdid ya. Asalnya di tasdid. Kemudian tasdidnya dihilangkan, itu jadinya an ya. Maksud muhafafa minat sakilah. Jadi muhafafa ini an yang tidak ditasdid ya. Sakilah ini yang ditasdid. Wasmuha dhamiru sya'ni mahdzuf. Ya, kita tahu anna itu kan amil nawasih ya dalam nahwu. Kalau an di sini adalah an yang dari apa? Huruf nun yang ditasdid, lalu isimnya mana? Isimnya itu namanya dhamir sya'n. Dhamir sya'n itu ya gimana ya, dhamir sya'n yang dibuang. Asluha annahu ay sya'na wal amra. Jadi asalnya itu ada dhamirnya. Jadi annahu kemudian an apa tasdid dan harokatnya dibuang menjadi an, lalu dhamirhu ini juga dibuang juga. Ya, dhamirhu itu isinya asya'n. Ini isinya dhamirhu atau dhamir sya'n ini isinya sya'n ini, sya'n atau amr. Ini nanti isinya dhamir itu dijelaskan dengan jumlah setelahnya. Ini dhamir yang aneh ini dalam nahwu ya. Dhamir tapi isinya berupa jumlah dan jumlahnya setelahnya. Iqamisholah al-mudawimah alaihi. Al-mudawamah alaihi ya. Jadi iqamah itu biasanya diartikan dengan apa itu? Mendirikan ya. Tapi dalam kitab Al-Wafi ini makna iqamah adalah konsisten, maksudnya selalu senantiasa melakukan sholat. Wafi'luha kamilatus syarti, syurut wal arkan. Jadi melakukan terus menerus dan melakukannya dengan syarat yang sempurna, rukun yang sempurna. Ini mohon maaf kalau coret-coret ya. Mustawfiyatun lisunani, mustawfiyatu sunani wal adab. Dan juga memenuhi kesunahan-kesunahan sholat dan adab-adab di dalam sholat. Jadi makna iqamah itu tidak hanya mendirikan ya, kalau dalam kitab ini. Fiqhul hadisi wa ma yurshadu ilaih. Ini sekarang analisa hadis ya, analisa atau pemahaman hadis. Makna atau apa itu fikih, hukum fikih yang berhubungan dengan hadis ini. Tapi sebenarnya tidak hanya fikih ya. Fiqhu itu ya pemahaman. Dan makna yang ditunjukkan oleh hadis yang ketiga ini. Yang pertama binaul Islam. Kalimat bangunan Islam. Yushabbihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam alladzi ja'a bihi walladzi yakhruju bil insanu min da'iratul kufri wa yastahiqu alaihi aljannah wal mub'adah minan nar bil bina'i al muhkam ya, bil bina'i al muhkam. Jadi Nabi Muhammad menyerupakan agama Islam dengan bangunan yang kokoh ya. Agama Islam disamakan dengan bangunan yang kokoh. Agama Islam ini di sini disifati adalah agama yang Nabi datang membawanya, agama yang mengeluarkan manusia dari kekafiran dan menjadikan dia berhak mendapatkan surga dan menjauhi neraka. Islam di sini diartikan dengan apa tadi? Bangunan yang kokoh. Al-qa'imu ala asasin wa qawaidah tsabitah. Disamakan dengan bangunan yang berdiri di atas satu beberapa pondasi dan satu ya nama ya, sama ini asas dan qawaid ini sama. Pondasi yang kokoh. Wa yubayyinu anna hadhil qawaid allati qama 'alaiha wa tamma hiya. Dan Nabi menjelaskan bahwa bangunan atau pondasi itu, pondasi yang menjadikan Islam berdiri itu adalah beberapa hal ya. Ini yang pertama di sini ada syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama persaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah wa anna Muhammadan Rasulullah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa maknaha al-iqraru bi wujudillahi ta'ala wa wahdaniyatih. Makna dari bersaksi adalah mengakui keberadaan Allah dan keesaan Allah. wa tasdiqu bi nubuwati Muhammadin wa risalatih, dan juga membenarkan, meyakini kenabian Nabi Muhammad dan kerasulan Nabi Muhammad. Jadi nubuwah ini terkait dengan pangkat nabi, risalah ini pangkat rasul. Wa hadzar ruknu huwa kal asas binisbat li baqiyatil arkan. Rukun yang pertama ini adalah rukun yang paling utama. Kalau dibandingkan dengan rukun-rukun setelahnya, rukun yang pertama atau syahadat ini adalah pondasi yang paling pokok. Qala alaihi salatu wassalam, umirtu an uqatilan nas hatta yashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nabi Muhammad bersabda, jadi pentingnya rukun yang pertama ini karena kita tahu Nabi Muhammad pernah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dalam sabda yang lain, Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan masuk surga. Hadisun sahih akhrajahul Bazzar. Jadi hadis yang kedua ini juga sahih. Berdasarkan dua sabda itu, maka rukun yang pertama ini dianggap rukun yang paling pokok ya, karena menjadikan seseorang bisa masuk surga dan menjadikan seseorang tidak diperangi oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, iqamus shalah wal muradu al muhafadzah ala shalat wal qiyamu biha ala awqadiha. Yang dimaksud dengan iqamus shalah adalah menjaga shalat ya, dan melakukan shalat di waktu-waktunya. Wa ada'uha kamilatan bisyurutiha wa arkaniha, melakukan shalat dengan syarat-syarat dan rukun yang sempurna. Wa muraatu adabiha wa sunaniha, memperhatikan adab dan sunah-sunahnya. Hatta tu'ti samrataha fi nafsil muslim wa yatrukul fahsa wal mungkar. Sehingga kalau hal ini kita lakukan, kita benar-benar menjaga sholat, melakukan di waktunya, syarat dan rukun sempurna dan adab sunahnya kita lakukan, maka buah dari sholat ini akan kita rasakan, akan terasa dalam diri seorang Islam yang menjadikan dia menjauhi atau meninggalkan hal-hal yang ingkar, hal-hal yang buruk dan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Qala ta'ala wa aqimish shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, ini firman Allah ya. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan buruk ya dan perbuatan mungkar. Wa sholatu si'arul muslim. Syiar itu ya simbol ya, simbol atau bisa diartikan dengan cap, jadi merek. Orang Islam itu punya merek, mereknya apa ya? Sholat itu, jadi punya cap atau simbol, itu namanya syiar. Wa unwanul mu'min, jadi ada Islam, ada iman ya. Kalau unwan ini address, alamat maksudnya, alamat atau tanda. Jadi orang yang beriman punya alamat, orang yang Islam itu punya tanda atau punya cap ya. Itu sama yaitu sholat. Qala sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wal musyrik wal kufri tarkus sholat. Jadi perbedaan bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Jadi antara seorang laki-laki dan kekufuran itu hanyalah perbedaannya hanyalah meninggalkan sholat saja. Jadi kalau Islam ya sholat, kalau tidak Islam ya tidak sholat. Akhrajahu Muslim wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain. Qala as-shalatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Hadisun hasan. Akhrajahu Abu Nu'aim. Hadis ini tergolong hasan yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim ya. Semoga bermanfaat.